نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي نور ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله أشرق دربي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. InsyaAllah kita lanjutkan tafsir As-Sa'di ayat ke-60 pada hari ini. Dimulai dari ayat wa istasqa Musa liqaumihi faqulna adrib bi'asaka al-hajar fanfajarat minhu 12 'ayna qad 'alima kullu nasin mashrabahum kulu washrabu min rizqillahi wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Dan juga nanti insyaAllah ayat ke-61 akan kita bahas. Hari ini tidak begitu mengiyarakan insyaallah, karena dua ayat yang akan kita bahas dan tafsir yang ayat 61 itu agak panjang. Kita mulai dari istasqamu saliqaumihi dan wadhkur ir, yaitu ingatlah ketika Musa istisqa berarti meminta air. Ada salat istisqa namanya, berarti salat meminta air. Maksudnya meminta air ini meminta hujan. Liqaumihi, untuk kaumnya. Faqulna adrib bi'asaka al-hajar. Fakulna, dan lalu kami berfirman, lalu kami katakan, idribi, yaitu pukullah bi'asaka, bi di sini bi lil isti'anah, yaitu menggunakan meminta pertolongan, yaitu menggunakan aso, yaitu tongkat milikmu. Ini berarti Musa ketika itu beliau alaihissalam menggunakan tongkat. Al-hajar maf'ul bih, yaitu batu yang dipukul. Fanfajarat, kemudian apa yang terjadi? Infajarat minhu 12 'ayna. Infajiru yaitu memancar. Seperti fajar itu kan. Fajar itu disebut fajar karena memancar sinar. Infajarat minhu, memancar darinya, 12 mata air. Qad 'alima kullu nasin mashrabahum, sungguh tiap-tiap alima, tiap-tiapnya mengetahui, kullu tiap-tiap, unas setiap suku, setiap kaum. Unas, unas itu jamaknya jamak nas. Nas itu jamak, ya. Kemudian dijamak lagi menjadi unas. Mashrobahum, tempat minumnya masing-masing. Kulu washrobu min rizqillahi wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Fi'il amr sini, makanlah oleh kalian dan minumlah oleh kalian yang diberikan min rizqillah, yang diberikan dari, yaitu dari rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Wa la ta'thaw fil ardi mufsidin, dan janganlah kalian berkeliaran di muka bumi ini dengan berbuat sebagai orang-orang yang merusak. Sidin hal untuk antum. Oke. Kita baca tafsirnya. Coba ini untuk baca tafsir dulu. Tafsir ayat 60. Istasqa, memohon air, ya ini meminta air buat mereka untuk mereka minum. Lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu, baik sebuah batu yang khusus yang hanya diketahui oleh Allah atau sebuah nama jenis yang berarti batu apa saja. Di sini pukul batu itu pukul nabrib bi asakal hajar al hajar pakai alif lam. Itu baik sebuah batu yang khusus hanya diketahui oleh Allah atau apapun batu itu. Jenis. Jadi dengan al ini al apa nih? Apakah al ahdiyah atau yang sudah diketahui hajar itu apa? Atau al di sini mencakup jenis apapun batu yang ada, yang penting jenis batu. Kalau misalnya kamu menemukan ya Musa pukul lah. Itu ada perbedaan pendapat di antara ulama. Ada yang lebih merojihkan bahwa sih batu tersebut batu khusus yang dipunya oleh Musa atau yang semacamnya. Ada yang berkata umum, tapi intinya bukanlah di batunya sebenarnya. Itu hanya perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu menunjukkan bahwasannya kalau misalnya mau melakukan ini, berusahalah dengan sesuatu itu. Nah, pukullah. Kalau Allah meminta menyuruhnya pukullah batu itu dengan tongkatmu. Padahal kalau misalnya kita ini enggak ada di situ, enggak ada hikmah kenapa harus pakai tongkat, kenapa harus batu. Itu enggak ketahuan hikmahnya dan enggak perlu kita tahu. Tapi yang hikmahnya diketahui adalah usahanya. Untuk mendapatkan sesuatu itu usahanya dulu. Allah pasti akan ngasih. Ini kan air, yaitu ya buat penegak kehidupan mereka dengan hal yang sepele itu. Lakukanlah hal sepele itu. Itu pukul. Kemudian fan fajarat minhu isnata ashrata aina. Lalu memancarlah daripadanya 12 mata air. Dan suku Bani Israel ada 12 suku. Ya, ketika itu ada 12 suku. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan 12 mata air dan masing-masing mata air itu dia telah mengetahui di mana letaknya, yaitu siapa kaum dari kaum-kaum itu. Satu kaum mengetahui tempatnya di sini, satu kaum. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan ini benar-benar teratur dan juga benar-benar membuat mereka termanjakan dengan itu gitu. Enak sekali gitu. Jadi enggak satu mata air doang, melainkan 12 disesuaikan dengan jumlah kaum sukunya ketika itu. Indah, enak sekali. Qad alima kullu unas. Sungguh tiap-tiap suku telah mengetahui di antara mereka mushrabahum, tempat minumnya masing-masing, yaitu tempat mereka yang menjadi tempat minum mereka dari mata air tersebut, sehingga sebagian mereka tidak perlu mendesak sebagian yang lain, akan tetapi agar mereka minum dengan tenang dan tidak tergesa-gesa. Itu berarti fadilah dari Allah SWT dikasih tempat minum mereka dari mata air tersebut, dan karena 12 dan tiap-tiap suku, berarti tidak perlu mereka berdesakan dan tenang dan jangan tergesa-gesa. Ya, kemudian oleh karena itu Allah berfirman, "Kulu washrabu mir rizqillah. Makan dan minumlah rizki yang diberikan Allah, yang telah dihadirkan buat kalian tanpa usaha dan keringat. Wala ta'sau fi fil ard." Dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi. Maksudnya merubuhkan dengan tujuan merusak. Karena apa? Karena sudah dikasih baik-baik, enak-enak. Ini karakter seperti ini ya, pada zaman dahulu itu canggih ya sebenarnya. Canggih banget. Seperti juga sekarang. Ya kan? Ketika ya kita mungkin meminta ini meminta itu pun dikasih. Bahkan ini misalnya bisa streaming kemana-mana, bisa HP di sini, itu malah justru lebih mengagumkan dari ini sebenarnya secara zahirnya ya. Karena memang kondisi saat itu memang sangat nggak ada apa-apa. Kalau yang sekarang apapun ada HP ini rekaman ya. Tiga ini aja misalnya di zaman Bani Israil ada, itu udah sesuatu yang luar biasa kan. Tapi kalau sekarang ini sesuatu yang biasa. Dan karena menjadi biasanya itu, jadi orang gak mengingatnya bahwasanya ini semua nikmat dari Allah. Nah, kemudian karakter Bani Israil ini itu akan berlanjut terus. Itu karena banyak karakter manusia seperti ini ya. kita disuruh diminta kalau Bani Israel di sini diminta untuk makan minumlah dan jangan kalau kita gunakanlah ini manfaatkanlah dan jangan dibuat untuk kerusakan. Tapi justru sebaliknya ketika dibuat untuk kerusakan justru lebih laku dibandingkan ketika dibuat untuk kebaikan ya. Nah kemudian nanti ini setelah ini ada ayat yang benar-benar menceritakan bagaimana karakter mereka, salah satu karakter mereka ketidaksyukuran dan kufur nikmat bahkan pembangkangan mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ardu min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa 'adasiha wa basaliha. Qala tastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum." وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Dan ingatlah wa'idh qultum ingatlah ketika kalian berkata ya Musa wahai Musa lan nasbiru lan nasbir kami tidak akan sabar. Seolah-olah masya Allah ini udah dikasih kayak gitu kan. Kami tidak akan sabar. Enggak tahan, enggak bakal tahan kami. Ala ta'ami wahidin dengan satu macam makanan saja. Fad'u lana sebab itu doakan untuk kami. Rabbaka pada Tuhanmu agar apa? Yukhrij lana mimma tunbitul ard agar dia mengeluarkan bagi kami mengeluarkan buat kami mimma tumbitul ard dari apa yang ditumbuhkan di bumi ditumbuhkan oleh bumi min baqliha dari sayur-mayurnya wa qithaiha ketimunnya wa fumiha bawang putihnya wa adasiha kacang adasnya wa basaliha bawang merahnya. Oh, sekarang Nabi Musa berkata atas tabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Apakah kamu meminta yang rendah sebagai pengganti yang lebih baik? Padahal yang ada ketika itu adalah manna wa salwa sebagai makanan. Air sudah ada. Manna wa salwa itu jauh lebih baik daripada yang mereka minta ini. Kenapa mereka meminta ini? Karena dulu kebiasaan bakal, kitha, fum, adas, dan basol itu mereka memakan itu dan itu enggak lebih baik daripada manna wa salwa, lebih rendah. Ketika Allah sudah mengajarkan yang lebih baik, mereka meminta yang lebih rendah. Itu menunjukkan mereka kufur nikmat dan enggak bersyukur, tapi justru apa yang mereka minta itu menunjukkan juga kerendahan mereka. Apakah kamu meminta yang rendah sebagai pengganti yang lebih baik? Ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum. Pergilah kamu ke suatu kota, ke suatu daerah. Pasti kamu akan memperoleh apa yang kamu minta. Wa duribat 'alaihim adh-dhillatu wal maskanatu wa ba'u bi ghadabin min Allah. Lalu ditimpakanlah kepada mereka adh-dhillah, nista, kerendahan. Dhil wal maskanah dan kehinaan. Wabau bi ghadabi minallah serta mereka mendapat kemurkaan dari Allah. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah. Itu karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah. Wa yaqtuluna an-nabiyina bi ghairi haqq. Dan mereka membunuh para nabi tanpa hak atau alasan yang benar. Jadi bangsa mereka di antaranya sudah pernah terjadi pembunuhan terhadap nabi. Nabi mereka membunuhnya. Dan di sini kalian biwairul haq tanpa alasan benar, bukan berarti kalau misalnya ada alasan benar untuk membunuh enggak juga kayak gitu. Itu di sini biwairul haq untuk mentakkid akan kezaliman mereka membunuh nabi. Dzalika bima asaw wa kanu yaqtadun. Demikian itu terjadi karena mereka selalu berbuat durhaka, asaw. Dan mereka yaqtadun, melampaui batas. Assalamualaikum. La tajlis. Kum. Oke. Okay. Kemudian baca antum bisa baca. Tafsir ayat 61. Maksudnya dan ingatlah. Maju dikit lo, suaranya biar kedengeran. Maju dikit. Dan ingatlah. Dan ingatlah kalian wahai Bani Israel, idkultum, ketika kamu berkata kepada Nabi Musa alaihi salam tentang perasaan bosan mereka terhadap nikmat-nikmat Allah dan penghinaan mereka terhadapnya. Lan nasbiru ala ta'amin wahid. Kami tidak bisa sabar tahan dengan satu macam makanan saja. Maksudnya satu jenis makanan saja, walaupun sebenarnya seperti yang telah lewat bahwa makanannya bermacam-macam namun tidak berubah. Yaitu satu paket makanan maksudnya. Ta'amin wahid di sini maksudnya satu paket makanan yang bukan satu jenis. Ta'amin wahid di sini bukan satu tok plek satu jenis makanan, enggak. Tapi satu macam makanan, dan di dalam macam itu ada berapa variasi makanan Allah kasih. Cuma memang itu-itu terus. Nah, itu-itu, tapi itu lebih baik daripada keragaman makanan yang mereka harapkan sekarang, yang mana itu tidak lebih bermanfaat daripada apa yang Allah berikan ketika itu. Ya. Fada'ulana, ha. Fada'ulana rabbaka yukhrij lana. Yukhrij. يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها. Sebab itu mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu agar Dia mengeluarkan bagi kami dari apa yang ditumbuhkan bumi. Ya, berupa sayur-mayurnya. Ini banget, Bapak. Maksudnya tumbuh-tumbuhan yang berupa bukan pepohonan yang tegak di atas kakinya. Ini banget, Bapak. Sombong yang minta ampun ya. Ketika udah lantas biru atau amin wahid dan bilang, iya Musa, kita nggak tahan sama yang makanan kayak gini. Cobalah mintain sama Allah. Kayaknya sok banget ya. Coba mintain sama Allah. Makanan gitu yang buat kami, buat kita. Enggak lah. Bosan gitu kan. Ya dari apa yang ditemukan oleh bumi. Jadi kayak bos. Terus juga tidak kufur nikmatnya kelihatan sekali. Waalaikumsalam. Kemudian waktu saya ketimunnya, yaitu buah mentimun, fumiha, dan bawangnya, yaitu bawang baik putih maupun merah yang telah diketahui. Maka Musa berkata kepada mereka, atas tabadiluna allazi huwa adna. Apakah kamu meminta yang rendah, yaitu makanan yang disebutkan billazi huwa khair, sebagai pengganti yang lebih baik, yaitu manna dan salwa. Karena yang ini tidaklah cocok dengan kalian. Makanan yang kalian minta itu terdapat pada suatu kota yang kalian temui dan kalian dapatkan. Adapun makanan yang telah Allah anugerahkan kepada kalian merupakan sebaik-baik makanan dan semulia-mulianya. Maka bagaimana kalian bisa meminta penggantinya? Yeah. Dan ketika apa yang terjadi pada mereka itu adalah sebuah isyarat terbesar tentang sedikitnya kesabaran mereka dan penghinaan mereka terhadap perintah-perintah Allah dan nikmat-nikmatnya, maka Allah membalas mereka sesuai dengan perbuatan mereka seraya berfirman, وَذُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الدِّلَّةِ alaihimudzillah. Lalu ditimpakanlah kepada mereka nista yang terlihat pada tubuh-tubuh mereka, wal maskanah, dan kehinaan pada hati mereka, hingga diri mereka tidak lagi mulia dan tidak pula memiliki cita-cita yang tinggi. Akan tetapi jiwa mereka adalah jiwa yang terhina dan cita-cita mereka adalah cita-cita yang paling berarti buruk. Berarti azillah ini wadoribat alaihimu azillatu wal maskanutu. Azillah itu lebih ke fisik, keburukan fisiknya. Allah hukum dengan keburukan fisik. Kemudian al-maskanah kuma'anawi kalbu mereka. Ya, waba'u bi-ghadabim min Allah. Waba'u bi-ghadabim min Allah. Ulang-ulang. Waba'u bi-ghadabim min Allah, serta mereka mendapat kemurkaan dari Allah. Maksudnya bukan hasil baik dan kemenangan yang mereka bawa pulang, tetapi mereka pulang dengan mendapatkan kemurkaan Allah atas mereka. Maka sangat jeleklah hasil mereka itu dan sangat jeleklah kondisi mereka itu. Zalika, hal itu terjadi. Maksudnya yang membuat murka Allah atas mereka adalah kanu yakfuruna bi ayatillah, karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah yang menunjukkan kepada kebenaran dan yang menjelaskannya kepada mereka. Dan ketika mereka mengingkarinya, maka Allah menghukum mereka dengan kemurkaannya atas mereka, dan juga disebabkan karena mereka wayaqtulunan nabiyina bighairil haq, membunuh para nabi tanpa hak alasan yang benar. Firman-Nya bighairil haq, tanpa hak alasan yang benar, merupakan tambahan kesalahan. Dan bila tidak demikian pun, maka sudah dimaklumi bahwa membunuh para nabi tidak akan terjadi dengan suatu kebenaran. Akan tetapi, hal itu agar kebodohan dan ketidaktahuan mereka tidak menduga-duga. Zalika bima asaw. Demikian itu terjadi karena mereka selalu berbuat durhaka dengan berbuat kemaksiatan kepada Allah. Wa kanu ya'tadun. Dan mereka melampaui batas terhadap hamba-hamba Allah, karena kemaksiatan itu sebagiannya akan menarik sebagian yang lain. Kelalaian dapat menimbulkan dosa kecil, kemudian tumbuh darinya dosa yang besar, kemudian tumbuh lagi darinya berbagai macam bid'ah, kekufuran dan lain-lainnya. Maka kita memohon kepada Allah keselamatan dari setiap malapetaka. Ketahuilah ini sebenarnya zalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Zalika itu bima, bi di sini sababiyah, penyebabnya, dengan sebabnya. Bima asaw, dengan sebab mereka itu bermaksiat. Itu pertama bermaksiat pada siapa? Allah. Wa kanu ya'tadun, melampaui batas. Ya, tidak kepada hamba Allah. Artinya kalau misalnya asaw ini kepada Allah, kalau misalnya ya'tadun kepada hamba-hamba Allah. Itu dua hal. Jadi tidak hanya pada Allah saja mereka berburuk sikap, juga kepada manusia. Ya. Dua hal itu berarti penyebabnya. Penyebab kenapa mereka tuh seperti ini manhajnya. Ya. Ini Allah Subhanahu wa taala kasih tahu. Tapi sebelumnya ada kalimat dzalika bi'annahum kanu yakfuruna biayatillah. Itu kufur terhadap ayat-ayat Allah. Wa yaqtuluna nabiyyan bighairil haqq, membunuh nabi. Jadi hablum minallah itu buruk, kufur. Hablum minan nas, bahkan ke yang sebaik-baik manusia aja mereka membunuhnya. Kemudian disebutkan hablum minallah yang kufur itu berarti yang maksiat, dan juga hablum minan nas yang buruk itu ya tidak. Gitu ya. Ini ayat ini nazamnya, urutannya seperti itu. Kufur dan juga membunuh nabi. Kufur itu maksiat, dan juga membunuh nabi adalah bentuk ya tidak. Ya, kemudian ketahuilah bahwasanya titah dalam ayat-ayat ini ditujukan kepada umat Bani Israel yang ada saat turunnya Al-Qur'an. Dan perbuatan-perbuatan yang disebutkan di atas juga dijelaskan kepada mereka karena ia adalah perbuatan-perbuatan para pendahulu mereka, dan disandarkan kepada mereka juga untuk faedah dan manfaatnya yang beragam. Di antaranya bahwasanya mereka meminta untuk dipuji dan disucikan, serta mengira bahwa mereka lebih utama atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang beriman kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah menjelaskan kepada mereka tentang kondisi para pendahulu mereka yang telah jelas bagi mereka untuk menjelaskan kepada setiap orang dari mereka bahwasanya mereka itu bukan orang-orang yang sabar, tidak berakhlak mulia dan tidak beramal soleh. Maka apabila para pendahulu mereka saja kondisinya seperti itu, padahal kesan yang ada bahwa para pendahulu itu lebih utama dan lebih mulia kondisinya daripada orang-orang yang setelah mereka, lalu bagaimanakah persepsi untuk Bani Israel yang mana pesan ayat ini dialamatkan kepada mereka sejak ayat ini turun hingga sekarang? Ya, berarti orang dulu normalnya itu lebih baik, lebih mending daripada yang sekarang. Kalau misalnya dulunya udah buruk, jangan tanya tentang sekarang. Itu maksudnya di situ ayat ini. Kondisi mereka pada saat itu mensifati atau karakter mereka sudah ketahuan, yaitu orang-orang mereka tidak sabar, akhlaknya buruk dan gak beramal soleh, dan juga tadi mereka kufur, dan juga mereka mu'tadin dengan manusia lain. Nah, itu dahulunya seperti itu nenek moyangnya. Apalagi yang sekarang lebih buruk lagi, makin buruk lagi. Ya, lebih buruknya sekarang adalah talbisnya, yaitu tidak zahir mengat kufur, menjadi munafik misalnya, atau nampak zahirnya adalah untuk misalnya seperti 3G itu apa? Bukan itu gospel dari yang Freemasonry itu apa? Keabadian, persaudaraan itu kan, dan semacamnya. Apa itu fraternity, brotherhood, sama apa lagi? Enggak tahu. Emang enggak tahu. Masya Allah. Insya Allah tahu lah. Minimal tahu, walaupun lupa tapi tahu. Dan semacamnya itu dipalsukan kan? Liberalisme dan semacamnya itu itu lebih parah itu. Karena kalau ketika itu mengejek, benar-benar mengejek. Kalau sekarang mengejek tapi bertabir dengan nama Islam. Iya. Ya itu. Sekarang lebih buruk, makin buruk dan seterusnya. Di antara faedahnya kemudian, di antara faedahnya bahwasanya nikmat Allah atas orang-orang terdahulu di antara mereka adalah nikmat yang berkesinambungan hingga generasi yang datang kemudian. Nikmat atas para orang tua adalah nikmat atas anak-anak. Maka pesan ayat ini diarahkan kepada mereka yang hidup di zaman Nabi hingga sekarang. Karena hal itu adalah nikmat-nikmat yang mencakup dan meliputi mereka juga. Di antaranya adalah bahwasanya pesan ini untuk mereka dengan perbuatan-perbuatan selain mereka. Di mana hal ini menunjukkan bahwa suatu umat yang berkumpul dalam suatu agama akan saling menanggung dan saling membantu dalam kemaslahatan mereka semua. Hingga seolah-olah para pendahulu mereka dan orang-orang yang datang belakangan berada dalam satu waktu. Dan seolah-olah kejadian dari sebagian mereka itu adalah kejadian dari semuanya. Karena kebaikan yang dilakukan oleh sebagian mereka akan kembali dengan semua kemaslahatan, dan kejahatan yang dilakukan oleh sebagian mereka akan kembali dengan semua kemudaratannya. Sahih, kebaikan yang dilakukan oleh sebagian mereka akan kembali kepada mereka juga. Tapi di sini apakah semua orang dari Yahudi itu seperti itu? Enggak juga, ada beberapa yang tidak, gitu kan. Tapi ketika hal besar seperti ini terjadi pada mereka, itu dimutlakan pada mereka, dinisbatkan kepada mereka. Apakah semua orang Yahudi mengatakan Uzair adalah anak-anak Allah? Enggak semuanya. Tapi karena ini adalah perkara besar, ini perkara besar kepada kesyirikan dan semacamnya, maka Allah Subhanahu wa taala menggeneralisir. Jadi yang namanya generasi itu enggak semua mencakup semua dari bagian itu, tetapi ada pengecualian. Dan pengecualian itu tidak mesti harus disebutkan ketika memang sudah layak untuk terumumkan padanya. Kemudian dan diantaranya adalah bahwasanya perbuatan-perbuatan mereka kebanyakan tidak mereka ingkari. Maka orang yang ridho terhadap suatu kemaksiatan adalah penolong bagi pelaku kemaksiatan itu, dan lain sebagainya dari hikmah-hikmah yang tidak kita ketahui, kecuali Allah saja yang mengetahuinya. Nah ini ridho terhadap suatu kemaksiatan itu sama aja penolongnya. Ya. Tapi bagaimana dengan yang diam? Kalau dalam perkataan para ulama ada syaitan akhras, itu syaitan bisu misalnya. Bisa dikatakan juga penolong karena mendiamkan, tapi belum tentu juga semua yang diam akan kemaksiatan berarti ridho. Bisa aja diam karena memang tidak mampu untuk mengubah atau semacamnya. Ya, jadi semua yang diam itu berarti ridho, tetapi ridho ketika mampu untuk mencegahnya menunjukkan apa? Diam ketika mampu untuk tidak diam menunjukkan ridhonya. Walaupun sebenarnya mungkin dia tidak ridho. Nah, tiga. Mungkin dia enggak ridho, cuman dia diam karena dia mampu untuk mengubahnya. Itu dihukumi sebagai orang yang ridho terhadapnya, gitu. Iya enggak? Kalau misalnya perawan misalnya ditanya mau apa enggak, menerima apa enggak lamarannya, bisa enggak dia ngomong? Ya bisa, tulis aja bisa kan? Iya, yes gitu kan. Atau pilih A atau B, yes atau B, tidak, atau dua-duanya. Pilih A, yes. Gua gampang. Tapi diam. Dan itu menunjukkan keridoannya. Kalau misalnya dia enggak ridho, itu diam juga tuh. Kalian nangis, ya. Enggak mau. Tapi enggak bisa ngomong enggak mau. Ya seperti ini dilihat dari ininya, wajahnya, enggak dilihat dari perkataannya. Begitu juga dengan kondisi seperti ini, di antara mereka itu tidak ada yang saling menasehati. Bahwasanya hal ini enggak boleh dan sebagainya. Dan itu yang akan wabahu bi ghadabi minallah, itu akan membuat Allah Subhanahu wa taala marah, atau wadribat alaihim dhillatu wal maskana, itu yang akan membuat mereka berada dalam nista, zillah, kerendahan dan juga maskana secara kalbu. Zillah itu fisik dan juga keburukan secara ini. Nah itu jika apa? Tidak ada di antara mereka yang saling menasihati. Nah, itu yang akan terjadi itu kalau misalnya kita juga seperti itu. Nah, dalam satu kota. Ya. Itu yang tiga hal, yaitu fisiknya akan diperburuk, kemudian maskanahnya, kalbunya juga akan diperburuk. Kemudian Allah Subhanahu wa taala murkai mereka semua. Jadi kalau misalnya sudah dilapangkan kita untuk hal-hal seperti ini, kalau misalnya antum perhatikan tiap-tiap lembar kitab ini, huruf cetak, kemudian warnanya hijau dan semacamnya, itu menunjukkan kita sudah diberikan sesuatu yang jauh lebih dari apa yang diberikan kepada mereka. Mereka air, oke, sumber kehidupan, tetapi enggak sebesar atau sevariasi varietik ini. Semua hal kipas angin seperti ini, buku-buku, kemudian cetakan berwarna seperti ini. Yang kalau misalnya mereka kita hadapkan dengan buku ini, mungkin mereka akan takut. Ini ada buku sihir, mungkin maksudnya bisa ada seperti ini bunga-bunga. Bagaimana bisa? Warna kacamata misalnya. Nah, kalau misalnya kita melakukan apa yang mereka lakukan, itu bisa jadi lebih buruk lagi daripada imbasnya daripada mereka. Mereka mengejek memang. Mengejek dan tidak bersyukur, kamu enggak puas dengan ini, kemudian mengejek kami bisa. Begitu juga sekarang, kita enggak puas dengan ini dengan ini itu, pengen yang baru. Daripada misalnya kajian sudah banyak misalnya, kajian sudah ada di mana-mana di Jakarta misalnya, tapi enggak mau, maunya cari yang baru. Mana yang baru? Ini cari anting yang baru. Kemudian itu yang baru sudah konsisten mulai basi, pada tinggalin. Ini menunjukkan ketidaksyukurannya. Kemudian meminta kepada Allah, ih, saya pengen ada kajian yang baru gitu, ustaznya baru atau yang baru. Itu menunjukkan gak bersyukurnya, dan itu menunjukkan dia tidak ikhlas dalam menuntut ilmunya gitu. Wallahu a'lam. Oke, kita alhamdulillah sudah mencapai ayat 61. Alhamdulillah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.